Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah Al-Syaikh Hafiz Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala. Nah, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang beliau sebutkan. Qala Syekh rahimahullah, kata beliau, soal ma hiyal ibadah. Ya, setelah beliau menyebutkan tentang makna al-'abd yang beliau sebutkan ada dua. Ada al-'abd bi makna al-'am, ada al-'abd bi makna al-khas. Kemudian beliau menyebutkan kepada kita apa itu al-ibadah. Qala, kata beliau, al-jawab, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah, kata beliau, adalah suatu nama yang mengumpulkan setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Qala, minal aqwali wal a'mal, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Al-zahirati wal batinah, yang zahir, yani yang nampak maupun yang batin. Wal bara'atu mimma yunafi dhalik wa yudadduhu, dan berlepas diri dari sesuatu-sesuatu yang bertentangan dengan itu dan yang berlawanan dengannya. Nah, sehingga dalam pembahasan yang disebutkan di sini adalah tentang pengertian apa itu ibadah. Ibadah, beliau sebutkan, adalah satu nama yang mengumpulkan sesuatu-sesuatu yang Allah cintai, perkara-perkara yang Allah cintai. Maka setiap perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya, maka itu merupakan ibadah. Dan juga setiap perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai, itu adalah ibadah. Dan ibadah yang disebutkan di sini adalah baik berupa ucapan, ya, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh seseorang dari tilawatul Quran, yang membaca Al-Quran, kemudian zikir, membaca zikir-zikir, ya, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang diucapkan dan merupakan ucapan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di sana ada ibadah yang merupakan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, al-a'mal, anggota tubuh yang lainnya. Qala, al-zahirati wal batinah, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi. Sehingga ini definisi al-ibadah yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga ini ibadah, setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, yang berbentuk ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau lanjutkan, qala, soal pertanyaannya, mata yakunul amal ibadatan, mata yakunul amal ibadah, yani kapan amalan seseorang itu dikatakan ibadah. Qala al-jawab, maka jawabannya kata beliau, idza ukmila fihi syai'ani. Idza ukmila fihi syai'an. Yani apabila disempurnakan padanya dua perkara. Ya, berarti yang tadi definisi ibadah. Dan sekarang kapan amalan tersebut dikatakan sebagai ibadah? Maka beliau katakan di sini kalau terkandung di dalamnya dua perkara. Apa dua perkara itu? Qala wa huma kamalul hubbi ma'a kamalil dhulli. Dua perkara ini adalah kecintaan yang sempurna dan juga ketundukan yang sempurna. Dan ini juga yang disebutkan oleh sebagian para ulama dalam definisi dan pengertian al-ibadah. Apa itu ibadah? Kata para ulama adalah hiya ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Ibadah adalah puncak ketundukan dan juga puncak kecintaan. Sehingga di sini beliau katakan suatu amalan dikatakan itu sebagai ibadah kalau terkandung di dalamnya dua perkara ini. Kecintaan yang sempurna, demikian pula ketundukan yang sempurna. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mahabbah yang wajibah. Yani kecintaan yang wajib ada pada seorang hamba. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun mengedepankan kecintaan-kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan cintanya kepada yang lain. Sehingga Allah gambarkan di sini orang-orang yang beriman, yang tentunya dengan keimanan yang sebenarnya, mereka lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka ya sangat sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa qala ta'ala, dan juga kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka. Qala waqad jama'a Allahu ta'ala baina dhalik fi qawlih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan dua perkara ini pada firman-Nya. Yang di sini apa? Al-mahabbah dan juga al-khawf. Yani rasa cinta dan terusnya juga rasa takut. Iya, yang tentunya ada kaitannya dengan adzul, yani ketundukan tadi. Dengan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunduk kepada perintah-perintah-Nya. Sehingga di sini beliau menyebutkan rasa al-khawf, yani rasa takut. Allah menggabungkan antara dua keduanya pada firman-Nya. Yani ketika menyebutkan tentang para nabi dalam surat Al-Anbiya, Allah menyebutkan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini mereka, ini para nabi dan para rasul yang disebutkan dalam surat tersebut, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, al-musara'. Qala wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa atau beribadah kepada kami dengan rasa harap dan juga rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang atau dan mereka kepada kami mereka khusyuk. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Sehingga di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita tentang kapan amalan seorang hamba dikatakan ibadah. Ya, beliau sebutkan dengan ucapan beliau, "Idza ukmila fihi syai'an wa huma kamalul hubbi ma'a kamalil dhulli." Yani ketika di dalamnya, yani ketika seorang melakukan ibadah tersebut didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan juga rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kapan seorang bisa tunduk kepada Allah dengan dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia takut, maka tentu dia akan melakukan perintah-perintahnya. Dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga di sini ada ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang kita bawakan insyaallah terkait dengan masalah ini. Iya, kata beliau rahimahullah, karena di sini beliau menyebutkan tentang permasalahan ibadah dan juga terkait dengan masalah ini adalah tentang tiga rukun yang harus ada pada ibadah seseorang. Ya, tiga perkara yang harus ada pada ibadah seorang muslim. Ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, syarah kitab tauhid, beliau katakan, "Fal ibadatu tatarakkazu ala thalathati asya." Ya, maka yang namanya ibadah itu kata beliau dilandasi di atas tiga perkara. Iya, ibadah apa saja? Tadi baik yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Ibadah qalbiyah maupun ibadah yang batinah atau zahirah. Ini kata beliau harus dilandasi dan didasari dengan tiga perkara. Kalau yang pertama kata beliau adalah alal mahabbah. Ya, didasari, dilandasi di atas kecintaan. Yani kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kemudian wa alal khauf. Kemudian juga didasari dan dilandasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa alal raja. Dan juga didasari dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tiga perkara ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Iya, Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Wa yakhafuna 'adzabah. Iya, disebutkan dengan atau dalam ayat ini tiga perkara ini. Sehingga di sini beliau katakan ibadah yang dikatakan sebagai ibadah harus didasari dengan tiga perkara ini. Ala al-mahabbah, yang di atas kecintaan. Kemudian alal khauf wa alal raja. Qala fal mahabbatu wal khauf war raja hiya raka'izul ibadah wa asasuha. Maka yang namanya kecintaan, rasa takut dan juga rasa harap, ini merupakan tiang-tiangnya ibadah dan juga landasan-landasannya ibadah. Iya, tiangnya berarti apa? Yang menopang ibadah tadi. Landasan yang mendasari ya ibadah tersebut. Qala fa idza jitama'at tahaqqaqatil ibadah wa nafa'at. Maka kalau terkumpul tiga perkara ini, al-mahabbah, wal-khawf, wal-raja, maka akan terwujud ibadah. Akan terwujud ibadah tersebut. Qala wa nafa'at, bahkan akan bermanfaat. Iya, dikatakan sebagai ibadah dan juga bermanfaat bagi pelakunya. Ini menghasilkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan ibadahnya didasari dengan apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kenapa dia salat? Iya, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim harus demikian. Ibadah salatnya, ibadah, nanti siamnya, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, dia harus didasari dengan tiga perkara ini. Kecintaan kepada Allah, sehingga apa? Ketika misalnya datang waktu sholat, dia harus meninggalkan misalnya pekerjaannya. Kenapa? Karena dia harus mengedepankan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dituntut untuk mengedepankan apa-apa yang Allah cintai dibandingkan apa yang dia cintai dari perkara-perkara dunia. Dia tinggalkan perkara tersebut dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian kata beliau, kas-salati wal-hajji wasairil ibadat, yani seperti ibadah salat, haji, dan semua macam-macam ibadah, itu kata beliau, kalau terkumpul padanya tiga perkara ini, maka dikatakan sebagai ibadah dan bermanfaat, dan bahkan apa? Berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, amma idha ikhtallat hadhihi thalathah, fa innal insana wa in sama wa in salla wa in hajja fa innaha la takunu ibadatuhu sahihah. Namun kata beliau, kalau ya tiga perkara ini tidak ada pada ibadah seorang hamba, yakni ibadahnya tidak didasari dengan rasa cinta, tidak didasari dengan rasa takut, tidak didasari dengan rasa harap, maka kata beliau, seorang meskipun dia puasa, meskipun dia salat, meskipun dia haji, maka apa? Ibadahnya tidak benar. Ya, dikatakan ibadahnya tidak sahih. Kenapa? Karena tidak didasari dengan tiga perkara ini. Yang merupakan ini adalah asas bagi ibadah seorang hamba. Sehingga ibadah, kapan dikatakan ibadah? Kata beliau, ketika terkumpul padanya tiga perkara ini. Yang disebutkan dalam pertanyaan tadi adalah, atau dalam jawaban Syekh Hafidz Hakami adalah, kamalul hubbi ma'a kamalul dhulli. Yani cinta yang sempurna dan juga ketundukan yang sempurna. Sehingga dengan itu dia akan melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pembahasan juga yang terkait dengan ini adalah apa yang masyhur dari sebagian salafun salih, yakni suatu ucapan yang diucapkan, kata beliau, man 'abadallaha bil hubbi wahdah fa huwa zindiq. Ya, man 'abadallaha bil hubbi wahdah fa huwa zindiq. Yakni barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa cinta saja, maka dia adalah seorang zindiq. Ini seorang sufi yang dia mengatakan, iya, barang siapa yang, atau kalau aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharap jannah Allah, maka janganlah masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka Allah, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ini orang-orang sufi, zindiq. Kata mereka, kita beribadah kepada Allah hanya karena cinta. Iya, tidak berharap dan juga tidak takut. Iya, tidak berharap dan juga tidak takut. Sehingga di sini, man 'abadallaha bil hubbi wahdah fa huwa zindiq. Qala, wa man 'abadahu bir raja'i wahdah fa huwa murji. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja. Iya, berharap dan berharap, terus berharap. Tidak ada cintanya, tidak ada apa? Tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut. Dia hanya berharap saja kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia, kata beliau, fahuwa murji. Dia adalah murji'ah. Ini murji'ah yang dikenal keyakinan mereka bahwasanya dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kata mereka, tidak ada pengaruhnya pada keimanan. Sehingga seorang mau melakukan kemaksiatan apapun selama dia memiliki keimanan, apa, tidak akan berpengaruh kepada imannya. Sehingga dosa-dosa, kata mereka, tidak ada pengaruh pada imannya. Ini namanya murji'ah. Sehingga dia hanya beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, tanpa takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wa man 'abadahu bil khawfi wahdah fa huwa haruri. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa takut saja, maka dia adalah seorang haruri, yakni seorang khawarij. Ini seorang khawarij yang mereka mengkafir-kafirkan pelaku dosa besar. Iya, melakukan zina, melakukan atau minum khamr dan yang lainnya. Kata mereka, iya, kekal di dalam api neraka. Pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ini disebabkan apa? Mereka beribadah kepada Allah hanya didasari dengan rasa takut saja. Yani rasa takut yang berlebih. Qala, kata beliau, wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja fa huwa mu'minun muwahhid. Dan barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasari rasa cinta dan juga rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah mu'minun muwahhid. Ini seorang mukmin muwahhid. Sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, itu hendaknya terkumpul padanya tiga perkara ini: al-mahabbah, wal-khawfu, war-raja. Ini rasa cinta dan juga rasa takut dan juga rasa harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, kata beliau, as-su'al ma 'alamatu mahabbatil 'abdi rabbahu 'azza wa jalla. Ya, kata beliau, apa tanda seorang hamba itu cinta kepada Rabb-nya? Apa tanda seorang hamba itu cinta kepada Rabb-nya? Qala, kata beliau, al-jawab, jawabannya adalah, alamatu dzalika an yuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala. Yani kapan seorang dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dalam tadi pembahasan yang sebelumnya, ibadah tersebut harus didasari dengan kecintaan, sehingga seorang hamba dituntut, bahkan merupakan kecintaan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mengedepankan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada makhluk. Iya, seperti yang pernah kita pelajari misalnya dalam kitab tauhid, yakni dalam bab al-mahabbah. Iya, Allah mengancam orang-orang yang mengedepankan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cinta kepada Allah. Iya, dia rela meninggalkan jihad, dia rela meninggalkan membela agama Allah. Iya, karena apa? Karena cinta kepada dunia. Allah ancam dengan firman-Nya, "Fatarabbasu." Iya, tunggulah, ini tunggulah siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengedepankan cinta kepada makhluk dibandingkan cinta kepada Allah. Sehingga seorang yang cinta kepada Allah, di antara cirinya kata beliau adalah dia cinta terhadap perkara-perkara yang Allah cintai. Ya, cinta kepada perkara yang Allah cintai. Wa yubghid ma yuskhituhu, dan juga membenci perkara-perkara yang Allah benci, yang Allah tidak sukai. Cinta kepada orang-orang saleh. Ya, cinta kepada kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Ya, dia membenci ya orang-orang yang jelek. Iya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci kemaksiatan, membenci kekufuran, karena ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fayamtathilu awamirahu wa yajtaniba manahiyahu. Sehingga dia pun melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan didasari rasa cinta tersebut. Iya, mengedepankan cinta kepada Allah dibandingkan cinta kepada selainnya. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa yuwali auliyaahu, dan juga berwala, nolong, cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa yuadi a'daahu, dan memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dan ciri seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membela iya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah? Yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iya, alladzina amantu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yani wali Allah adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sehingga dia cinta kepada seorang mukmin, iya, menolong, membela seorang mukmin, dan juga membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membenci musuh-musuh Allah yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li hadza kana awthaqu al-iman al-hubba fillah wal-bughdha fi. Oleh karena ini, kata beliau, tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, yakni cinta karena Allah, wal-bughdhu fi, dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Soalnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.